warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أخوة الإسلام أعزكم الله. Kita melanjutkan kajian subuh hari ini dengan membahas, setelah kita membahas tentang akhlak kita kepada para sahabat, setelah kita mengetahui bagaimana kita harus berakhlak kepada para sahabat, setelah kita mengetahui akhlak kita kepada para sahabat, maka kewajiban kita adalah yang ketiga, yaitu mengetahui akhlak kita kepada para ulama. Bagaimana akhlak kita kepada ulama? Karena sesungguhnya ulama itu, ikhwatul Islam a'azzakumullah, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sekali dalam agama kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama'a warasatul anbiya' wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warasul 'ilm." فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Maka barang siapa yang mengambil warisan, itu warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia telah mengambil keuntungan yang banyak. Ikhwatal Islam a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap tidak menghormati ulama termasuk dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana wa ya'rif li'alimina haqqa." Bukan golongan dari kami, kata Rasulullah, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengetahui hak para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukan dari golongan kami. Seringkali Rasulullah memutlakan kata-kata ini untuk kepada sebuah perbuatan yang itu dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatul Islam a'azzakumullah, kewajiban kita adalah menghormati para ulama. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, "Mahabbatul ulama dinun yudanu biha." Mencintai ulama adalah agama yang harus kita peluk, harus kita yakini. Karena ini adalah merupakan tanda seseorang itu ahlus sunnah wal jamaah, dia mencintai para ulama. Orang yang tidak menghormati para ulama akan berakibat akhiratnya akan hancur dan rusak. Berkata Ibnu Mubarak, sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Sir A'lamin Nubala, "Man istakhaffa bil ulama'i dhahabat akhiratuh." Barang siapa yang melecehkan ulama akan hancur akhiratnya. "Wa man istakhaffa bil umara dhahabat dunyahu." Barang siapa yang melecehkan para pemimpin, para umara, akan rusak dunianya. "Wa man istakhaffa bil ikhwani dhahabat muru'atuh." Dan barang siapa yang melecehkan teman-temannya, akan rusak ya adab dan muru'ahnya. Ibnu Mubarak di sini menjelaskan ikhwatul Islam bahwa orang yang melecehkan ulama akan rusak akhiratnya, subhanallah. Bagaimana tidak? Bukankah ulama yang menjelaskan kepada kita tentang hakikat agama kita ini? Maka orang yang melecehkan ulama ikhwatul Islam a'azakumullah, ya otomatis dia akan rusak akhiratnya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Al-Adhra' Al-Adhra'i, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ar-Raddul Wafir, berkata, Al-waqi'atu fi ahli al-ilmi wala siyama akabiruhum min kabairiz dzunub. Mencaci maki ahlul ilmi, para ulama, lebih-lebih ulama-ulama besarnya, maka itu termasuk dosa-dosa besar, kata beliau. Ketika beliau membantah orang-orang yang mengkafirkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau mengatakan demikian. Ya, orang yang mencaci maki para ulama, lebih-lebih ulama besarnya, itu termasuk dosa-dosa yang besar. Ikhwatal Islam a'azzakumullah. Sesungguhnya orang yang mencaci ulama tidaklah memberikan mudarat kecuali pada dirinya sendiri. Mengapa? Karena sesungguhnya ia telah merusak kehormatan seorang ulama, di mana ulama itu berusaha untuk mengadakan perbaikan di muka bumi, memberikan kepada manusia ya ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada mereka. Dan mereka adalah para wali-wali Allah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Ya, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah umumkan perang dengannya. Maka ikhwatul Islam a'azzakumullah, menghormati para ulama adalah merupakan kewajiban. Orang yang merasa lezat dengan menggibah para ulama, ditakutkan orang tersebut akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kata Syekh Salim Al-Hilali dalam kitab beliau Irsyadul Fuhul, "Wal ya'lam annahu yukhsha 'ala man taladzadza bi ghibatil ulama wal qadhi fihim an yubtala bi su'il khatimah iyadan billahi minha." Hendaklah diketahui bahwa dikhawatirkan orang yang merasa lezat dengan menggibah para ulama dan mencaci maki mereka, ya, dia akan diberikan su'ul khatimah, na'udzubillah. Kemudian beliau bisa memberikan contoh, ya. Ya, seperti Al-Qadhi Al-Faqih Asy-Syafi'i Muhammad bin Abdullah Az-Zubaidi, ya, berkata, Jamal Al-Misri, "Innahu syahadahu 'inda wafatihi wa qad indala'a lisanuhu waswadda." Ya, ketika ia menyaksikan wafatnya, siapa? Ya, orang tersebut, lisannya ya keluar dan menjadi hitam. Dan mereka menganggap bahwa hal itu disebabkan karena beliau, ya, orang ini banyak mencaci maki Syekh Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah. Nah, ini ikhwatul Islam akibat daripada apa? Banyak mencaci maki ulama. Makanya Imam Ahmad berkata apa? Luhumul ulama masmumah, man syammaha marad wa man akalaha mata. Dagingnya para ulama itu beracun. Orang yang menciumnya pasti sakit, dan orang yang makan pasti akan mati, kata beliau. Al-Hafidz Ibnu Asakir juga berkata, "Wa'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, waffaqanallahu wa iyyaka limardatihi. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kamu, ya, kepada keridhwannya. Wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatihi." Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Anna luhumal ulama'i rahmatullahi alaihi masmumah, bahwasanya daging para ulama itu beracun. Wa adatullahi fi hadki astari muntaqisihi ma'lumah, dan kebiasaan Allah terhadap orang yang suka mencaci maki ulama itu sudah maklum pula. Ya, hati-hatinya Allah akan memberikan balasan yang setimpal kepada orang tersebut. Lianna alwaqi'ata fihim bimahum minhu bura'u amrun 'adzim, karena mencaci atau menuduh ulama sesuatu yang tidak ada pada mereka adalah perkara yang besar, والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم. Demikian pula merusak kehormatan mereka dengan mengada-ngada sesuatu yang tidak ada pada mereka, berdusta atas mereka, adalah merupakan kejahatan berat. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Ibn Asakir juga berkata, "Wa man atlaqa lisanahu fil ulama'i bisalbi ibtalahu Allah ta'ala qabla mautihi bi mautil qalbi." Di barang siapa yang melepaskan lisannya untuk mencaci maki para ulama, maka Allah jadikan sebelum matinya hatinya telah mati dahulu. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyisihi dari perintahnya untuk ditimpa kepada mereka fitnah atau menimpa mereka azab yang pedih. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Di sini para ulama menjelaskan bahwasannya mencaci mereka adalah merupakan kejahatan terbesar dalam agama kita ini. Menghormati mereka adalah merupakan kebaikan. Ya, dengan ikhwatul Islam, ya, orang yang senantiasa menghormati para ulama, ia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tambahan ilmu dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diperbaiki pula akhiratnya. Akan diperbaiki pula dunianya. Akan dihindarkan ia dari berbagai macam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia menghormati para ulama. Makanya Imam As-Sakhawi berkata dalam kitab Fathul Mughits, "Innaman nasu bi syuyukhihim." فَإِذَا ذَهَبَ الشُّيُوخُ فَمَعَ مَنِ الْعَيْشِ. Kata beliau, manusia itu bersama guru mereka. Kalau ulama sudah pergi, ya, maka kita bisa hidup dengan siapa? Bagaimana kita akan hidup? Mungkin kalau ulama sudah pergi, apa yang terjadi? Yang tersebar adalah kebodohan. Yang tersebar, yang merajalela adalah kejahilan. Sehingga akhirnya apa? Apabila kejahilan sudah merajalela, yang ada adalah ya kerusakan di dalam agama dan di dalam dunia. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Maka berhati-hatilah Anda dari memutlakkan lisan Anda untuk mencaci maki ulama. Karena sesungguhnya mereka, sekali lagi ikhwatul Islam, wajib dipelihara kehormatannya. Dan daging mereka itu beracun. Maka ya, seorang talabatul ilmi yang menginginkan keselamatan, ya, kewajiban dia apa? Yaitu dia berusaha untuk menghormati para ulama. Nah, ini adalah merupakan ya di antara adab atau akhlak kita kepada para ulama. Yang pertama adalah menghormati para ulama. Kemudian ikhwatul Islam a'azzakumullah. Sesungguhnya banyak perkara yang menjadi sebab mengapa manusia tidak menghormati para ulama. Syekh Salim Al-Hilali dalam kitab beliau Isyadul Fuhul menyebutkan beberapa sebab, yaitu kekurang ajaran seseorang kepada para ulama. Kata beliau, sebab yang pertama, tasyikhus suhuf waftiqadul qudwah, yaitu ya berguru kepada buku ya dan hilangnya panutan. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Orang kalau hanya berdasarkan kepada buku saja di dalam belajar, otodidak, tidak pernah berguru kepada para ulama, maka orang seperti ini tidak akan pernah lagi, dia tidak akan mengetahui hak dan kehormatan para ulama. Ya, ia akan mensejajarkan dirinya sebagai seorang ulama, sehingga akhirnya apa yang terjadi, ya dia akan berani untuk mencaci dan bahkan meremehkan ulama, na'udzubillah. Maka dari itulah para ulama melarang kita untuk melarang kita untuk belajar hanya kepada buku saja. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Abu Al-Qasim bin Asakir Ad-Dimashqi, di dalam syairnya beliau berkata, ala innal haditha ajallu ilmin wa ashrafuhu al-ahadithul awali. Ketahuilah sesungguhnya hadis itu adalah ilmu yang paling agung, dan yang paling mulia adalah hadis-hadis yang sanadnya Ali. Wa anfa'u kulli naw'in minhu 'indi wa ahsanuhu al-fawaid wal amali. Dan macam yang paling bermanfaat menurutku yang paling bagus adalah al-fawaid dan amali. Wa innaka lan tara lil ilmi syai'an yuhaqqiquhu ka afwahir rijali. Dan kamu tidak akan melihat yang dapat menjelaskan ilmu itu seperti pulutnya para ulama. Fakun ya sahin za hirsin alaihi wa khudhu anir rijali bila milali. Maka hendaklah engkau, wahai saudaraku, bersungguh-sungguh, ambillah dari para ulama, jangan merasa bosan. Wala ta'khudhu min suhufin fatarmi minat tashifi bidda'il udali. Jangan hanya kamu belajar dari buku saja, sehingga kamu ditimpa penyakit yang sangat berat, kata beliau. Subhanallah. Ikhwatal Islam a'azakumullah. Makanya para ulama terdahulu melarang kita untuk hanya berguru kepada buku. Berkata Abu Zur'ah, la yuftin nas suhufi wa la yuqri'uhum mushafi. Ya, kata Abu Zur'ah, tidak boleh berfatwa ya orang yang hanya belajarnya atau tidak, dan tidak boleh membacakan kepada manusia Al-Qur'an yang hanya belajar dari buku saja, tidak talaqqi. Sebagian ulama juga berkata, min a'zamil baliyah, ya, musibah yang paling besar adalah tasyikhus suhifah, hanya berguru kepada buku, tidak mau belajar kepada para ulama. Berkata Imam Syafi'i juga, man tafaqqaha min butunil kutubi dhayya'al ahkam. Barang siapa yang bertafaqquh hanya berasal dari buku-buku saja, ia akan menyia-nyiakan hukum. Ya, man ya, kemudian ia berkata, dikatakan dalam syair, man ya'khudhul ilma an syaikhin musyafahatan yakun min az-zayg wat tahrifi fi harami, wa man kana akhdhuhu lil ilmi an kutubin fa ilmuhu 'inda ahli al-ilmi kal 'adami. Kata beliau, barang siapa yang mengambil ilmu dari guru secara langsung, maka ia akan terhalang dari kesesatan dan penyimpangan. Dan barang siapa yang hanya mengambil ilmu dari buku saja, maka ilmunya di sisi ahli ilmu sama saja tidak ada. Subhanallah. Ya. Ibnu Jama'ah berkata, di dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, وَلْيَجْتَهِدْ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الشَّيْخُ مِمَّنْ لَهُ عَلَىٰ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَةِ تَمَامَ الْإِطْطِلَاعِ وَلَهُ مَعَ مَنْ يُوَثِّقُ بِهِ مِنْ مَشَايِخِ أَصْرِهِ كَثْرَةُ بَحْثٍ وَطُولِ اجْتِمَاعِ لَا مِمَّنْ أَخَذَ عَنْ بُطُونِ الْأَوْرَاقِ وَلَمْ يَعْرِفْ بِصُحْبَةِ الْمَشَايِخِ الْحُذَّاقِ. Kata Ibnu Jama'ah apa? Hendaklah bersungguh-sungguh, ya, guru yang ia ambil ilmunya itu orang yang betul-betul luas pengetahuannya tentang ilmu syariat. Ya, orang yang betul-betul ia percayai dari para dari masyayikh, dari guru-guru di zamannya, yang dia itu banyak membahas dan banyak berkumpul untuk mengadakan pembahasan. Bukan dan tidak boleh, kata beliau, mengambil ilmu dari orang yang hanya sebatas ya otodidak dan tidak pernah duduk di majelis para ulama. Subhanallah. Ya. Ibnu Jama'ah mengatakan, yang pertama, kita ini hendaknya berguru kepada orang yang betul-betul kuat keilmuannya, bukan hanya sebatas dari orang yang pintar ngomong, Mas. Ya, yang kedua, beliau melarang apa? Ya, melarang supaya kita belajar dari orang apa yang suka hanya sebatas belajar dari otodidak saja, dari buku-buku saja. Berkata Al-Qadhi Iyad, ya, ketika dalam biografi ketika beliau menyebutkan biografi Abu Ja'far Ad-Dawudi Al-Asadi, kata beliau apa? Balaghani, ya, sampai kepadaku, annahu kana yunkiru ala mu'asirihi min ulama'il qayrawan sakannahum fi mamlakati Bani Ubaid wa baqa'uhum baina adhhurihim wa annahu kataba ilaihim marrah bidzalika fa ajabu uskut la ya shaykh la ya shaykh lak ay li anna darsahu kana wahdah wa lam yatafaqqah fi akthar ilmihi inda imamin mashhur wa innama wasala ila ma wasala bi idrakihi yushiruna annahu law kana lahu shaykhun yufaqqihu haqiqatal fiqhi la'alima anna baqa'ahu ma'a man hunaka min 'amatil muslimin tathbitun lahum 'alal islam wa baqiyatun salihatun lil iman. Ya, kata Al-Qadhi Iyad, sampai kepadaku bahwa ia, yaitu Abu Ja'far Ad-Dawudi Al-Asadi ini, ia mengingkari ulama-ulama di zamannya yang ada di Qayrawan, ya, dan mengingkari keberadaan mereka di tengah-tengah kaum muslimin di sana. Maka kemudian para ulama pun berkata apa? Uskut, diam kamu. Kamu itu enggak punya guru. Kemudian ditafsirkan oleh Al-Qadhi Iyad apa maksudnya? Maksudnya dia itu belajarnya sendirian. Dia tidak pernah bertafaqquh kepada para ulama yang masyhur. Ya. Sehingga apa? Kalaulah kata beliau, dia mengetahui dan punya guru dan dia bertafaqquh dengan sebenar-benarnya tafaqquh, tentu ia akan tahu bahwa keberadaan para ulama bersama kaum muslimin itu tiada lain adalah untuk menguatkan Islam dan merupakan baqiyah salihah lil iman. Subhanallah. Ikhwatal Islam a'azzakumullah. Maka dari itulah, ya, kisah tersebut memberikan kepada kita faedah bahwa orang yang hanya belajar sendirian, enggak belajar kepada para ulama, kurang dia penghormatannya kepada para ulama. Kenapa? Ya, dia akan merasa dirinya besar. Dia akan merasa dirinya melebihi dari yang lainnya, sehingga akhirnya dia pun mencaci maki para ulama. Na'udzubillah. Abu Hanifah, sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh Al-Khatib, dikatakan kepada beliau bahwa di masjid ada sebuah halaqah yang mempelajari fiqih. Kemudian, ya, Abu Hanifah bertanya, lahum ra'sun, apa mereka punya guru? Mereka berkata, tidak ada. Kata Abu Hanifah, la yafqahu ha'ula'i abadan, mereka tidak akan menjadi faqih selama-lamanya. Subhanallah. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam. Maka dari itulah, sebab yang pertama, seseorang itu kurang ajar, ya, terhadap para ulama adalah, yaitu lebih mengandalkan, kata beliau, kata Syekh Salim Al-Hilali, ya, lebih mengandalkan sebatas pada kitab-kitab saja, tidak mau kembali kepada para ulama. Ya, seorang seorang ulama yang bernama Abu Hayyan, ya, seringkali bersair begini, يظن الغمر أن الكتب تهدي أخافه من لإدراك العلوم وما يدري الجهول جهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. Kata Abu Hayyan, ya, seringkali beliau bersyair begini, orang bodoh itu menganggap bahwa buku bisa menjadi teman pemahaman untuk mendapatkan ilmu. Orang jahil itu tidak tahu bahwa di dalam ilmu itu terdapat perkara-perkara yang tersembunyi yang menjadikan bingung akal orang yang berusaha memahaminya. Kalaulah ilmu itu dipelajari dengan tanpa guru, pasti akan menyesatkannya dari jalan yang lurus, kata beliau. dan akan menjadi samar kepada engkau perkara-perkara sehingga engkau menjadi lebih sesat daripada taumal hakimi, kata beliau. Subhanallah. Nah, ini ikhwatul Islam. Maka akhi a'azakallah, ya, kewajiban kita adalah belajar langsung kepada para ulama sebagai rasa atau akhlak kita kepada para ulama. Jangan kita kemudian mengandalkan kitab-kitab yang tidak mau duduk di majalis ulama, karena sesungguhnya yang demikian itu menyebabkan seseorang itu jauh, bahkan bisa melecehkan para ulama. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan seseorang itu tidak menghormati ulama, istijalu tasaddur qabla tahsilil haddil adna minal ilmi syar'i bihujjati da'wah. Ya, tergesa-gesa untuk tasadur, ya, sebelum ia menghasilkan batasan yang terendah dari ilmu syariat, hanya sebatas katanya hujah dengan untuk berdakwah. Ada orang sedikit belajar hadis, kemudian dengan alasan kan Rasulullah bersabda baligu anni walau ayah, akhirnya apa yang terjadi, dia pun memposisikan diri sebagai dai, berdakwah kesana kemari, berceramah kesana kemari, ya, dai kondang dia, ya, padahal dia ilmunya saja subhanallah sangat jauh sekali, bahasa Arab dia tidak kuasai, tak pernah belajar ilmu para ulama, lebih na'udzubillah, lebih-lebih kalau dia itu seorang bintang film atau pelawak, na'udzubillah. Maka yang seperti ini otomatis pasti ia tidak akan menghormati kedudukan para ulama. Makanya, ya, berkata al-imam syafi'i rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari, idza tasaddara al-hadath fatahu ilmun kathir. Ya, apabila orang yang masih muda itu telah tasaddur, memposisikan diri, ya, untuk berfatwa dan yang lainnya, maka ia akan fatahu ilmun kathir, akan terluput darinya ilmu yang sangat banyak. Dan dari Malik ia berkata, mengabarkan kepadaku seorang laki-laki yang masuk kepada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, yang ia dapati sedang menangis. Lalu ia berkata kepadanya, ma yubkik, apa yang engkau yang menjadikan engkau menangis? Ya, warta'ali buka'ihi. Kemudian ia semakin menjadi-jadi dalam menangisnya. Kemudian ya, dia bertanya lagi, ada kholat alaika musibah, apakah engkau ditimpa musibah? Faqala la. Maka Rabi'ah berkata, tidak. Walakin ustuftiya man la ilma lah, akan tetapi telah dimintai fatwa orang yang tidak punya ilmu. Wadhahara fil islami amrun azim, dan telah muncul dalam Islam perkara besar. Wali ba'di man yuftiha huna ahakku bisijin minas surraq, kata beliau. Dan orang yang berfatwa yang ada di kota Madinah ini lebih berhak untuk dipenjara daripada para pencuri. Subhanallah. Iya, subhanallah. Rabi'ah mengatakan, ya, sebagian orang yang berfatwa yang ada di negeri ini, yaitu di kota Madinah waktu itu, lebih berhak untuk dipenjara daripada para pencuri. Kenapa? Kalau pencuri sebatas mengambil apa? Ya, barang orang. Tapi orang yang berfatwa tanpa ilmu, mereka itu telah merusak agama dan merusak dunia. Al-Imam Syatibi berkata, As-sa'il la yasih an yas'al man la ya'tabiru fi syar'iyyati jawabahu. Orang yang bertanya tidak boleh bertanya kepada orang yang tidak bisa mengetahui jawaban dalam syariat. Li'annahu isnadu amrin ila ghairi ahli. Kenapa? Karena ia telah menyandarkan perkara kepada bukan ahlinya. Wal ijma'u ala adami sihati mithli hadha, sedangkan para ulama telah bersepakat bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Bal la yumkin fil waqi', bahkan tidak mungkin secara kenyataan. Li anna sa'ila yaqulu liman laisa bi ahlin ya lamma su'ila anhu akhbirni amma la tadri. Karena orang yang berkata kepada orang yang tidak punya ilmu itu, ya, sama saja berkata begini, tolong kabarkan kepadaku tentang apa yang kamu tidak ketahui, dan saya akan menyerahkan perkaraku di dalam perkara yang aku tidak ketahui. Ini sama saja bohong, bohong kata beliau. Wa mithlu hadza la yadkhulu fi zumratil uqala. Yang seperti ini tidak masuk di dalam orang-orang yang berakal. Idz law qala lahu dullani fi hadhihi al-mafaza 'ala at-tariq ila al-mawdhi' fulani wa qad 'alima annahu fil jahli bi at-tariq sawa la udda min zamratil majanin. Sebab kalau orang itu berkata, ya misalnya tolong Pak, ya tunjukkan saya kepada suatu jalan untuk sampai kepada tempat si fulan, padahal ia tahu orang ini enggak tahu. Tentu orang seperti ini dianggap agak gila, ya. Tentu jalan syariat lebih utama kata beliau. Kalau kita bertanya kepada orang bodoh, orang yang kita ketahui dia jauh daripada ilmu syariat, ya kemudian kita bertanya tentang masalah ilmu kepada orang tersebut, ini orang akalnya, ya. Ada sesuatunya ikhwatal Islam. Subhanallah. Sungguh permisalan yang indah yang dikatakan Imam Asy-Syatibi. Ya. Orang yang bertanya kepada orang yang bukan punya, tidak punya ilmu, sama dengan orang yang bertanya, ya tolong tunjukkan kepada saya jalan mas ke tempat sana. Padahal dia tahu bahwa orang ini enggak tahu. Ya. Orang seperti ini tentu kata beliau dianggap dari orang-orang yang agak gila. Subhanallah. Ikhwatul Islam a'azzakumullah. Maka dari itulah Asy-Syaikh Dr. Nasir Al-Aql berkata, "Wa min al-akhtha'i allati yanbaghi at-tanbihu 'alayha fi mas'alati al-fiqhi." Di antara kesalahan-kesalahan kesalahan-kesalahan yang harus diperingatkan dalam masalah fikih. Faslu da'wati 'alin ilmi, yaitu memisahkan dakwah dengan ilmu. Hadhihi tujadu fi syababi akthar min ghairihim, di mana ini ditemukan pada pemuda lebih banyak daripada yang lainnya. Mereka berkata, katanya apa, ad-da'watu syai' wal fiqhu fid din syai'un akhar. Dakwah itu satu lembah, sementara fikih dalam bertafaqquh dalam agama di lembah lain katanya. Falidzalika najidu anna ba'dhu syabab yahtamu bid-da'wati amaliyan. Oleh karena itu kita dapati sebagian pemuda ada yang lebih mementingkan dakwah saja. Wa yabdhulu fiha juhdahu wa waqtah, dan dia memberikan segala macam usaha dan kemampuannya. Lakinna tahsilahu lil fiqhi wal ilmi syar'i qalilun jiddan, akan tetapi dia tidak pernah, bahkan sangat sedikit sekali untuk menghasilkan ilmu syariat. Ma'a anna al-aqsa huwa sahih, padahal kebalikannya itu yang benar. Kita lebih disibukkan dengan nuntut ilmu daripada mensibukkan diri dengan dakwah. Yang bagi an yata'allam wa an yatafaqqah, seharusnya dia menuntut ilmu dulu, bertafaqquh dulu. Wa an ya'khudzal 'uluma syar'iyyah, dan dia mempelajari dulu ilmu-ilmu syariat. Thumma yad'u, baru dia berdakwah. Wala mani'a an yu'ajjila ad-da'wah sana aw sanatain aw khamsan hatta yashtadda 'auduhu. Ya tidak mengapa kalau dia mengakhirkan dakwah ya untuk setahun atau dua tahun atau lima tahun, supaya apa, kuat dulu ilmunya. Wayakunu indahu minal ilmi syar'i ma yad'u bihi, sehingga ia mempunyai ilmu syariat yang dia akan dakwahkan. Ya. Amma an yabda'a ba'du syabab bidakwati lillah, adapun sebagian pemuda ya kemudian semangat memulai dakwah sebatas apa, bimujarradil atifah wa ilmin qalil, sebatas semangat dan ilmu yang sedikit. Thumma yanqati'u 'anil ilmi wa 'anil masyayikh, kemudian ia terputus dari ilmu dan para ulama. Fahadhihi 'ala al-madal ba'id sayakun la atharuha al-khatir fil ummah, dan ini pasti dalam waktu yang panjang akan menjadi sebuah pengaruh yang berbahaya dalam umat Islam ini. Sayakhruju du'atun bila ulama, akan keluar para dai tanpa ada ulama, sebagaimana yang terjadi dalam negeri-negeri Islam yang di zaman sekarang ini. Ikhwatul Islam, pembahasan tentang akhlak kepada ulama masih panjang. Kita akan membahas ya tentang kita akan meneruskan insyaallah tentang sebab-sebab seseorang tidak menghormati ulama di esok hari dan yang akan hari berikutnya. Semoga ini yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.